Ku tak cukup pintar untuk bicarakan uang. Ku tak cukup peka untuk bicarakan alam. Tak cukup bijak untuk bicarakan orang. Pikiranku bertandang jauh dari sekarang. Seperti kata orang, pintar macam Gita Wirjawan. Aku tahu siapa untuk disalahkan. Masalah masa depan, biar mereka bereskan. Berdiri di penghujung buku, gemetar lututku tersisa ragu. Berlindung di belakang tawa, di dalam hati tersisa ragu. Hari ini apa yang lucu, jutaan cara tuh batin yang gagu. Berdiri di akhir dunia, di minggu ini tersisa ragu. Lawan resesi modalku hanya pas-pasan. Lawan emisi pun aku hanya figuran. Tak cukup penting tuk bikin perubahan. Nasibku tak karuan, tidak digenggam tangan. Yang ku tahu hadapi sambil berjalan. Seperti kata orang bijak yang paham kebatinan. Yang ku tahu siapa untuk disalahkan. Masalah masa depan, aku punya peranan. Berdiri di penghujung buku, gemetar lututku tersisa ragu. Berlindung di belakang tawa, di dalam hati tersisa ragu. Hari ini apa yang lucu, jutaan cara tuh batin yang gagu. Berdiri di akhir dunia, di minggu ini tersisa ragu. Yang gagal.